yang kita hadirkan bersama Cantika. Satu lagu dong. Suket Takti. Oke, mainkan bersama Cantika. Seksi musiknya. Besiakan bos Yudi lagi di Suket Takti, pokoknya. Oh, assalamualaikum.